Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali di surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faidah dari surat Al-Fatihah. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa kadzalika fiha ma'rifatullahi 'ala at-tamami wa nafyun naqaisi 'anhu tabaraka wa ta'ala. Demikian pula kata beliau, di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat faedah yang lainnya, yaitu faedah kata beliau ma'rifatullahi 'ala tamam, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna, wa nafyu an-naqaisi 'anhu tabaraka wa taala, dan juga menepis, menghilangkan dari diri Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kekurangan-kekurangan. Ini kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah, yaitu kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna, mengenal sifat-sifatnya, nama-namanya dan juga yang lainnya, dan dengan itu kita akan menepis, menghilangkan dari diri Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat naqais, yaitu sifat-sifat kekurangan. Demikian pula sifat-sifat yang menunjukkan cacat dan juga aib dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, hadhihi suratu idza ta'ammaltaha wa tadabbartaha 'arafta Allah ta'ala 'ala tamam. Surat ini kata beliau, itu surat Al-Fatihah, jika engkau berusaha untuk merenunginya, memperhatikannya, wa tadabbarta, dan juga engkau mentadabburi surat Al-Fatihah, yaitu merenungi, membaca dengan seksama, memperhatikan makna-makna yang dikandung dalam surat Al-Fatihah, maka jika engkau seperti ini, araftallaha subhanahu wa ta'ala 'ala tamam, engkau akan mengenal Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, bi asma'ihi wa sifatihi wa ni'amihi 'alaika, itu engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, bi asma'ihi, itu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada engkau. Ini kita akan bisa mendapati dalam surat Al-Fatihah. Dari awal ayat sudah kita bisa memahami. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu sekian nama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifatnya. Dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini mengandung makna dan juga arti yang sangat agung. Fayaziduka hadha imanan wa yakinan. Maka pengetahuanmu yang seperti ini, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna, dengan mengenal sifat-sifatnya dan juga nama-nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang seperti ini, kata beliau, yaziduka, akan menambah engkau imanan wa yakinan. Itu akan menambah engkau keimananmu dan juga keyakinan engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau akan bertambah imannya dan juga bertambah keyakinannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, diantara faidahnya adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Wa fiha, kemudian kata beliau selanjutnya, kata Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, wa fiha ma'rifatul insani rabbahu wa ma'rifatu nafsihi. Dan di dalam surat Al-Fatihah juga terkandung faedah, yaitu ma'rifatul insani rabbahu, yaitu seseorang mengenal Rabbnya, itu mengenal Rabbnya yang telah menciptakan dirinya, memilikinya, dan juga telah mengatur dirinya. Tidak hanya dirinya, itu mengatur semesta alam ini, mencipta dan juga memiliki semesta alam ini. Wa ma'rifatu nafsihi, dan juga seseorang akan mengenal kadar dirinya, mengetahui kondisi dirinya dengan dia memperhatikan surat Al-Fatihah tersebut. Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan apa yang dimaukan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, yaitu kata beliau, wa ma'rifatu nafsika annaka dha'ifun, yaitu mengenal dirimu bahwasanya engkau adalah orang yang lemah, wa annaka muhtajun ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya engkau adalah orang yang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman, yaitu zat yang maha pemberi kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim, yang maha pengasih. Sehingga engkau butuh untuk mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Itu Rabb semesta alam ini yang memberikan rizki kepada engkau, mengatur dirimu, memberikan kesehatan dan juga yang lainnya. Sehingga engkau butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada taqra'u hadihi surata wa tukarriruha fi kulli rak'atin li'annaka bihajatin ilaiha. Kata beliau, oleh karena itulah engkau pun membaca surat ini, membaca surat Al-Fatihah, wa tukarriruha, dan engkau mengulang-ulanginya, itu mengulang-ulangi surat Al-Fatihah, di dalam sehari engkau membaca berapa kali? Fi kulli rak'atin, itu pada setiap rakaat yang engkau lakukan salat padanya, engkau mesti membaca surat Al-Fatihah tersebut. Li'annaka bihajatin ilaiha, dikarenakan engkau ini sangat butuh untuk mendapatkan faedah yang ada di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Sekian faedah yang sudah kita lewati. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mudah untuk beribadah. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan jalan yang lurus. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula orang yang sesat. Ini sekian faedah yang sudah kita lewati. Kita minta dalam setiap rakaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sangat butuh untuk mendapatkan apa-apa yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Lianna fiha hada du'a'a al-azima alladhi idha taqabbalahu Allahu minka sa'idta fi dunya wal akhirah. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat doa yang sangat azim ini, itu doa yang sangat agung ini, itu doa yang sangat agung yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jika doa tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu doa yang kau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sa'idta fid dunya wal akhirah, niscaya engkau akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil mahdubi alaihim waradhalin, dan juga doa-doa yang lain yang terkandung dalam surat tersebut. Kita akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa-doa yang demikian. Kalau dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Seperti yang dinyatakan oleh beliau. Wa idza wafilta anhu wa lam tasta'milhu fa innahu la yanfa'uka bi syai'in. Namun jika engkau melalaikannya, itu lalai untuk membaca doa tersebut, artinya tidak membaca dalam rakaat tersebut, melalaikan kandungannya dan juga cakupan dari surat Al-Fatihah tadi, wa lam tasta'milhu, dan engkau tidak menggunakannya, fa innahu la yanfa'uka bi syai'in, maka sesungguhnya itu tidak akan bermanfaat sedikit pun kepada engkau. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu, kata beliau. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah memang sangat besar kandungannya, sangat agung kandungannya, seperti faidah-faidah yang sudah kita lewati. Kata beliau selanjutnya, فَهَذَا مِمَّا يُؤَكِّدُ عَلَى الْعَبْدِ أَيَتَدَبَّرَ الْقُرْآنَ. Dan perkara yang seperti ini, kata beliau, adalah merupakan perkara yang menekankan, yaitu memberikan penekanan kepada seorang hamba untuk mentadabburi Al-Quran. Itu untuk mentadabburi Al-Quran. Itu perkara-perkara tadi dikarenakan alasannya seperti yang kita dengar tadi. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat doa yang sangat agung, yang jika dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini di antara perkara-perkara yang menegaskan, yang memberikan penekanan kepada seorang hamba untuk dia senantiasa mentadabburi Al-Quran, khususan hadihi surat al-azimah. Terlebih khusus lagi, kata beliau, surat yang agung ini, itu surat Al-Fatihah. Secara umum, ini adalah merupakan dorongan bagi kita yang menghasung untuk mentadabburi Al-Quran, karena Al-Quran mengandung sekian faedah dan dikhususkan oleh beliau, terlebih khusus lagi adalah surat Al-Fatihah ini. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tadabbar Al-Qur'ana in rumtal huda, fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani. Kata beliau, tadabburilah Al-Quran jika engkau menginginkan petunjuk. Jika kita semuanya menghendaki untuk mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tadabbaril Qur'ana, silahkan engkau mempelajari, mentadabburi Al-Quran. Kenapa demikian? Fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani. Karena yang namanya ilmu, kata beliau, itu di bawah tadabburil Qur'an, itu dibalik tadabbur dia, mentadabburi Al-Quran. Itu ilmu, itu ada. Ketika seseorang mau mentadabburi Al-Quran, mencermati, membaca, dan juga memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, kandungan-kandungannya, maka dia akan mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menegaskan di depan, tadabbar Al-Qur'ana in rumtal huda. Tadaburilah Al-Quran jika engkau menghendaki untuk mendapatkan Al-Huda, itu petunjuk. Karena yang namanya ilmu, kata beliau, ini di bawah tadabbur Al-Quran. Itu seseorang mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, Fa innahu idha kana rabbun, fala budda min marbubin. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhumin, wa idza kana huna malikun fala budda min mamlukin, wa idza kana huna abdun fala budda min ma'budin. Kata beliau, itu masih kelanjutan dari faedah sebelumnya, yaitu seseorang akan mengenal Rabbnya dan juga seseorang akan mengetahui kadar dirinya sendiri. Kata beliau alasannya, fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbubin. Karena jika di sana ada Rabb, itu yang mencipta, yang mengatur dan juga yang memiliki, Fala budda min marbubin, maka mesti ada yang marbub, itu yang diterbiah. Allah Subhanahu wa taala yang zat Rabb, itu merupakan Rabbul Alamin, itu Rabbul Alamin yang mencipta, mengatur dan juga memiliki alam semesta ini, maka mesti ada marbubnya, itu yang diterbiah. Itu dengan makna berarti ada yang dicipta. Demikian pula ada yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ada yang diatur, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan ini, kalau kita mengenal di sana ada Rabb yang mencipta alam semesta ini, yang mengatur, maka diri kita adalah termasuk salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diatur, yang diterbiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tarbiyah yang amah ataukah dengan tarbiyah yang khasah. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhumin. Dan jika di sana ada rahim, itu yang memberikan kasih sayang, maka tentunya di sana ada yang marhum, itu yang diberikan kasih sayang, itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, itu zat yang maha penyayang dan juga maha pengasih. Tentunya di sana ada yang disayangi, itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana huna malikun fala budda min mamlukin. Dan jika di sana ada malik, itu malik yaumiddin, yang menguasai ataukah yang memiliki hari pembalasan, fala budda min mamlukin, maka tentunya di sana ada yang mamluk, itu yang dikuasai, yang dimiliki, itu para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merupakan miliknya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa idza kana huna 'abdun fala budda min ma'budin. Dan jika di sana ada 'abdun, itu hamba, seorang hamba, maka tentunya di sana pun ada yang namanya ma'bud, yang disembah. Itu kan ada hamba, ada yang disembah. Ini yang dimaukan oleh Syekh, bahwasanya dengan kita membaca surat Al-Fatihah, kita akan mengetahui Rabb kita, itu Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengetahui kadar kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki dan mengatur alam semesta ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Penyayang dan juga Maha Pengasih terhadap seluruh alamnya, seluruh makhluknya. Allah lah yang memilikinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan bagi seluruh makhluknya. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, menjelaskan di sini, Rabbil alamin yadullu ala annahu la budda min rabbin khaliqin wa min makhluqin marbubin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Rabbil alamin, itu alhamdulillahi rabbil alamin. Hal ini menunjukkan bahwasanya di sana mesti ada rabbin khaliqin, itu rabb yang mencipta. Itu karena di antara makna rabb sudah kita lewati adalah al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Itu yang mencipta, yang memiliki dan juga yang mengatur. Sehingga dikatakan oleh beliau, kalimat Rabbil Alamin ini menunjukkan bahwasanya mesti di sana ada Rabb yang mencipta. Wa min makhlukin marbubin, dan juga mesti ada makhluk, itu yang dicipta, yang ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terambil dari kalimat Rabbil Alamin, menunjukkan bahwasanya di sana ada Rabb, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini kita mengenal alam semesta ini ada yang mencipta, ada yang mengaturnya, ada yang memiliki. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang ateis, itu orang-orang yang berpemahaman bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya. Ada makhluk, tentu ada yang mencipta. Makhlukun li rabbil alamin, itu makhluk li rabbil alamin, itu makhluk yang merupakan hasil ciptaan dari Rabbul Alamin, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Ar-Rahman Ar-Rahim, idza kana hunaka rahimun fala budda min marhumin wa huwa al-makhluq. Firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, dikatakan oleh beliau, jika di sana ada rahimun, itu rahim yang memberikan kasih sayang kepada makhluknya, fala budda min marhumin, tentunya harus ada yang diberikan rahmat, yang diberikan kasih sayang, wa huwa al-makhluq, yaitu makhluknya, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahim huwa Allah wal marhum huwa al-makhluq, yang memberikan kasih sayang adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberikan kasih sayang itu adalah al-makhluk, itu makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini kita mengenal adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui kadar diri kita, bahwasanya kita ini adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian maliki yaumiddin, idza kana huna malikun, jika di sana ada malik yang memiliki, yang menguasai, fala budda min mamlukin, maka mesti ada mamluknya. Wa humul ibadu wa jami'ul makhluqat, mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mamluknya, itu mamluk, yaitu yang dikuasai, yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah malik, itu yang menguasai dan juga memiliki. Kemudian kata beliau, wa idza kana huna hadin fala budda min mahdiyin, wa idza kana huna mun'imun fala budda min mun'amin alayhi, wa idza kana huna maghdubun alayhi fala budda min ghadibin, wa idza kana huna dallun fala budda min mudillin. Kata beliau, jika di sana ada yang memberikan petunjuk, itu hadin, itu zat yang memberikan hidayah petunjuk, fala budda min mahdiyin, maka tentunya itu ada yang diberikan hidayah. Itu mesti ada yang diberikan hidayah. Karena ada yang memberikan hidayah, tentu ada yang diberi hidayah. Wa idza kana huna mun'imun, dan jika di sana ada mun'im, itu zat yang memberikan kenikmatan, fala budda min mun'amin alaih, mesti harus ada mun'amin alaih, itu yang diberikan kenikmatan tersebut. Ada yang memberikan nikmat, kemudian ada yang diberi nikmat. Wa idza kana huna maghdubun alaih, dan jika di sana ada yang maghdubun alaih, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fala budda min ghadibin, maka mesti ada yang murka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang marah kepada orang-orang yang dimarahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana huna dallun fala budda min mudillin, dan jika di sana ada yang menyesatkan, ataukah di sana ada orang yang sesat, fala budda min mudillin, maka mesti ada yang menyesatkannya. Itu orang-orang yang sesat. Kemudian mereka kenapa sesat? Karena ada yang menyesatkan mereka, itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kedzaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, menjelaskan, idza kana huna 'abdun la budda an yakuna hunaka ma'budun wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jika di sana ada 'abdun, itu seorang hamba, maka mesti di sana ada ma'bud, itu yang disembah. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah oleh seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hamba tersebut sudah mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, itu yang mencipta, yang mengatur dan juga memiliki alam semesta ini. Demikian pula yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada dirinya dan memberikan rahmat dan juga kasih sayang kepada dirinya. Maka dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan sekaligus dia akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang disembah. Kemudian kata beliau, ihdinas sirata, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas sirata, idha kana hunaka hadin wa huwa Allah fahunaka mahdiyun wa huwa al-abdu. Jika di sana ada hadin, itu yang memberikan hidayah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, berarti di sana ada yang diberikan petunjuk, yaitu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-abdu, itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaukan oleh beliau. Dengan kita memahami surat Al-Fatihah ini, kita akan mengetahui Rabb kita. Itu Rabb kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sekaligus kita akan mengetahui kadar diri kita. Kemudian, an'amta alaihim, hadza fihi anna hunaka mun'iman. Ini kata beliau, ayat tersebut menunjukkan bahwasanya di sana ada mun'iman, itu zat yang memberikan kenikmatan. Fala budda ayyakuna hunaka mun'amun alaih, maka berarti di sana harus ada mun'amun alaih, yang diberikan kenikmatan. Siapa mereka? Wahum jami'ul ibad. Mereka adalah seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan. Kita memintanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ghairil mahdubi alaihim. Itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh engkau. Yaitu kata beliau di sini, wahumul yahudu. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, waman sara birukabihim mimman ta'allamu walam ya'malu. Dan juga orang-orang yang berjalan membuntut, mengekor kepada mereka. Yaitu dari kalangan orang-orang yang ta'allamu, menimba ilmu, walam ya'malu. Namun tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini pun termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ada pada dirinya sama seperti yang ada pada orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu diberikan Alkitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka ayat ini mencakup seperti yang sudah kita lewati. Mencakup orang-orang yang menimba ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Maka termasuk dari apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ghairil mahdubi alaihim. La budda an yakuna hunaka ghadibun wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika di sana ada yang dimurkai, berarti di sana ada yang ghadib, yaitu yang murka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang yang memiliki sifat seperti tadi, berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Wal ghadabu min sifatihi, dan ghadab adalah merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya dengan sesuai dengan kemahagungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama seperti ghadab yang dimiliki oleh para makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan para makhluknya. Fahuwa yaghdabu wa yaskhatu wa yamkutu wal mahdubu alaihi wal mamkutu wal maskhutu alaihi huwal makhluku al asi al mukhalifu li awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan murka, akan marah, wa yamkut, ini semakna akan murka, marah, dan juga seterusnya. Wal mahdubu alaihi wal mamkut wal maskhutu alaihi huwal makhluku al asi al mukhalif li awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Sementara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimurkai, yang dimarahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksiat dan juga menyelisihi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk penyelisihan terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia menyelisihi perintah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ketika dia sudah berilmu, diperintahkan untuk beramal. Ketika dia tidak beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari, ini merupakan sebab datangnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, menutup risalahnya di sini, menutup risalah faidah dari surat Al-Fatihah ini, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, fahadihi suratu تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى وتضمنت معرفة العبادة وأركانها والله أعلم. Surat ini, kata beliau, mengandung al-uluhiyah war-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan juga tauhid ar-rububiyah. Itu tauhid al-uluhiyah ini sudah kita lewati. Itu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mana ini? Muraja. Al-uluhiyah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kemudian ar-rububiyah pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian, wa nafyan naqaisi anillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengandung penafian berbagai macam kekurangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tauhid apa ini? Tauhid al-asma wa sifat. Itu tauhid al-asma wa sifat. Berarti surat Al-Fatihah ini mengandung tiga tauhid. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-rububiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat ditunjukkan firman Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Itu ar-Rahman adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kumpulan ar-Rahim, dengan kumpulan malik merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau, surat yang agung ini mengandung tiga jenis tauhid tadi. Itu al-uluhiyah, ar-rububiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Wa tadammanat ma'rifatal ibadati wa arkaniha. Dan juga surat Al-Fatihah tersebut mengandung ma'rifatal ibadati. Itu mengetahui al-ibadah. Itu ibadah yang harus diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga arkaniha. Itu rukun-rukunnya. Itu ibadah yang harus diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah yang memang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan juga rukun-rukun ibadah. Itu rukun-rukun ibadah seperti yang sudah kita lewati. Itu seperti al-khawf, al-raja, demikian pula al-mahabbah. Wallahu a'lam, kata beliau. Di sini kata Asy-Syaikh Al-Fauzan menutup penjelasannya dari matan yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Kata beliau, kama sabaqa anna fiha anwa'at tauhid al-thalathah allati hiya tauhid al-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i was-sifat. Sebagaimana telah lewat bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat tiga jenis tauhid yang mana itu adalah tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Wa nafyin naqaisi wal uyubi 'anillahi subhanahu wa ta'ala, dan juga menafikan dari diri Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam an-naqais dan juga al-uyub, itu cacat-cacat dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala an-naqais dan juga al-uyub. Wa hadha huwa at-tauhid, dan inilah yang namanya tauhid. Itu mengandung tiga jenis tauhid. Al-uluhiyah, ar-rububiyah, dan juga al-asma wa sifat. Kemudian kata beliau, wa fiha al-mahabbatu ma'at-tadalluli wal-raja'i wal-khawfi. Dan di dalam surat Al-Fatihah tersebut terdapat al-mahabbah, rasa cinta, dengan disertai tadallul, itu merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, war-raja wal-khawf. Demikian pula ar-raja, berharap, dan juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi arkanul ibadah. Dan ini adalah merupakan arkanul ibadah. Itu rukun-rukun ibadah seperti yang sudah kita lewati. Itu perjalanan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada rukun-rukun yang tiga tersebut. Itu al-mahabbah, ar-raja, dan juga al-khawf, sehingga perjalanannya ini menjadi imbang. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa jazahullahu khairan ala ma bayyana wa waddaha. Semoga salawat dan juga salam dari Allah subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan sebaik-baiknya. Alama bayyana wa waddaha, atas apa yang telah dijelaskan dan juga semakna itu. Wa waddaha wa bayyana. Ini akhir dari risalah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab, itu pada fawaid suratil Fatihah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya, itu untuk membaca risalah yang lainnya bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.